ingkarus sunnah di zaman para tabi'in, di mana sahabat kala itu masih hidup, di antaranya adalah Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ketika beliau memberikan tantangan kepada orang tersebut, dan tentunya dia tidak bisa jawab, karena dia pengen Al-Quran saja, enggak pengen hadis. Kata beliau, jika kami suruh kamu dan teman-temanmu untuk mencari dalam Al-Quran, apakah kamu akan temukan di dalamnya penyebutan jumlah rakaat, yaitu zuhur 4, asar 4, maghrib 3, dan di 2 rakaat pertama maghrib dibaca dengan nyaring. Diam dia. Karena dia pengennya Quran saja. Dan itu tidak ada di Quran. Adanya di sabda Nabi Muhammad SAW. Ketika dia tidak bisa menjawab, ditimpali lagi oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu dengan pertanyaan, tantangan yang lain. Jika kamu dan teman-temanmu kami suruh, karena kalau kamu sendirian enggak bakal bisa. Kamu dan teman-temanmu kami suruh atau kami minta untuk menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya jumlah tawaf itu 7 putaran. Dan jumlah sa'i itu 7 putaran juga. Apa bisa kamu hadirkan? Enggak bisa. Karena di Quran tidak ada. Perintah tawaf ada, tapi jumlahnya 7 putaran. Sa'i 7 putaran. Adanya di sabda Nabi Muhammad SAW. Kamu kan pengennya Quran aja nih. Ada enggak di Quran jumlah rakaat? Enggak ada. Ada enggak di Quran jumlah yakni putaran tawaf? Enggak ada. Makanya kata beliau radhiyallahu anhu, "Ai kaum khudhu an." Hai kaum semuanya yang hadir, kata beliau, "Khudhu an, ambillah dari kami." Belajar itu dari kami. Siapa? Para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. "Fa innakum in lam taf'alu la tadhillun." Kata beliau menyebutkan Imran bin Husain, karena sesungguhnya jika kalian tidak melakukan mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana cara memahami firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, la tadillunna, sungguh betul-betul kalian akan sesat. Jadi yang mengatakan demikian bukan Imam Al-Barbahari yang pertama kali, sahabat yang ngomong. Beliau meninggal tahun 329 Hijriah. Sudah kategorinya tabiul atba. Ya. Jika Imam Syafi'i saja, kapan meninggalnya Imam Syafi'i? 204. Imam Syafi'i itu levelnya tabi'ut tabi'i. Sekarang kalau kita hitung saja ya. Kata Nabi Muhammad SAW semasa beliau hidup, bahwasanya yang hidup sekarang tidak akan hidup lagi 100 tahun kemudian. Artinya sepanjang-panjangnya umur sahabat kala itu mungkin yang paling junior, ya 100-an tahun. Oke, okay? Berarti setelah itu sudah zaman tabi'in. Setelahnya zaman tabi'ut tabi'in karena per 100. Di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, di setiap 100 tahun Allah Subhanahu Wa Taala akan, yakni fima makna, akan menelurkan, mengeluarkan, melahirkan seorang pembaharu Islam. Bukan merubah syariat yang ada, bukan. Artinya dengan karyanya, dia memberikan sesuatu pada Islam. Dan Imam Syafi'i di antara yang awal. Dengan usul fikih yang beliau kemudian di antara pencetusnya. Atau juga kawaid fikhiyah di antara beliau juga pencetusnya. Maka di setiap 100 tahun ada pembaharu. Artinya standarnya itu perubahan setiap zaman. Itu per 100. Kalau sudah 300-an, yaudah, sudah generasi keempat berarti. Sudah tabi'ul adba'. Pengikutnya tabi'ut tabi'in. Yang mengatakan sesat demikian, bukan beliau yang pertama. Sahabat radhiyallahu anhu. Wahai kaum, jika kalian tidak melakukan, memahami firman dan sabda Nabi Muhammad, seperti faham kami, jika kalian tidak mengikuti kami, kalian pasti akan sesat. Itulah kenapa beliau juga mengatakan demikian. Barang siapa yang tidak mengambil kebenaran dari mereka, yaitu para sahabat, na'udzubillah, apalagi malah menyelisih mereka, yaitu para sahabat, maka ia telah memilih jalan kesesatan dan kebid'ahan. Itu sudah pasti. Setiap bid'ah adalah sesat, ini sifatnya, dan setiap kesesatan dan pelakunya diancam menjadi penghuni neraka. Tidak ada yang kita pastikan, tapi diancam. Semua kebid'ahan memiliki satu sifat kesesatan. Dan setiap kesesatan dan pelakunya, maka diancam dengan neraka. Pastikah neraka? Ya, enggak. Tapi ancaman ini berbahaya. Ancaman dengan neraka itu berarti dosa besar, maka harus jadi perhatian yang sangat. Tidak ada kemudian yakni kita memastikan orang itu neraka enggak, kecuali dengan dalil. Kita tidak memastikan seorang itu pasti surganya, seseorang itu pasti nerakanya, kecuali dengan dalil. Pastinya neraka Abu Lahab, Allah yang berfirman. Pastinya neraka istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, Allah yang berfirman. Pastinya surga para sahabat, Allah yang berfirman, Nabi Muhammad yang bersabda. Di luar itu, enggak bisa. Orang sesaleh apapun bisa slip di akhir hayatnya. Karena bisa jadi selama ini yang kita lihat secara zahir kesalehannya hanya riya. Akhir hayatnya lah yang akan membuktikan bagaimana aslinya orangnya. Semoga kita terjauh dari sifat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan orang yang bejat, sebejat apapun, sangat mungkin kemudian nanti bertaubat kepada Allah. Dan di akhir hayatnya, dia melakukan amalan-amalan orang saleh dan dengannya bahkan dia meraih surga Allah. Kita enggak tahu. Jadi di luar firman dan sabda, kita tidak bisa memastikan orang surga dan neraka kecuali dengan dalil. Lain ceritanya dengan kabar-kabar gembira. Kabar gembira dengan surga, semoga kita termotivasi. Ancaman dengan neraka, semoga kita hati-hati. Memastikan, enggak pernah kita. Tapi ancaman-ancaman Allah dan Nabi-Nya harus menjadi prioritas. Jangan sampai kita masuk ke ancaman tersebut karena ujungnya neraka. Apakah kita memastikan? Enggak. Karena kita juga tidak memastikan itu untuk diri kita, kan? Karena bisa saja yang bersalah itu adalah kita. Sebelum kita kemudian menunjuk orang. Kita pasti ingin kemudian punya kesempatan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Orang soleh sekali, sebaliknya, orang soleh sekali gitu secara zahir. Kemudian kita katakan, fulan pasti surga? Enggak bisa. Enggak bisa. Karena dalilnya enggak ada. Itulah keutamaan para sahabat. Dalilnya eksplisit kayak tadi pagi. Kemudian kita sebutkan keutamaan sahabat satu-satu. Bukan secara umum. Wallahu a'lam bissawab. Di antaranya tadi kita sebutkan adalah sahabat Zubair bin Awam. Dia adalah Hawari. Setiap Nabi, kata Nabi Muhammad, pasti punya hawari. Penjaga setia, pengawal, bodyguard. Dan penjaga Nabi Muhammad, bodyguard Nabi Muhammad SAW, Zubair bin Awam. Pasti dia punya keutamaan. Karena Nabi Muhammad sebutkan terpisah dalam sebuah hadis. Atau sabda beliau kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Laki-laki soleh itu Abdullah bin Umar bin Khattab. Bayangin. Belum sebutkan tadi pagi faedah bahwasanya terkadang kita ngasih tazkiyah ke teman kita saja bisa bermanfaat buat dia. Salah satu di antara antum misalnya ingin mencarikan suami untuk adik perempuannya. Dia kemudian yakni bertemu dengan satu ikhwan, tapi dia tahu kaedah orang itu harus ditanya temannya, jangan tanya langsung, dia pasti bela diri kok. Antum gimana? Antum ngaji di mana? Dia pasti akan membela diri. Itu standar manusia. Tapi tanya temannya, fulan gimana ya? Oh, insya Allah baik. Itu yang kami lihat, dia insya Allah baik. Insya Allah soleh, agamanya, akhlaknya baik. Saya pernah bermuamalah sama dia. Baik insya Allah. Langsung tenang. Laki-laki yang mencarikan adiknya tadi. Kenapa? Karena dapat tazkiyah, rekomendasi. Antar kita saja, itu sangat bermanfaat. Gimana ada orang, Nabi Muhammad yang ngasih tazkiyah? Laki-laki soleh itu, Abdullah bin Umar bin Khattab. Sahabat yang mulia, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan dan pelakunya diancam menjadi penghuni neraka. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Dalil ke-62. Dalilnya ini totalnya kalau tidak salah 64. Kalau pian perhatikan. Tapi dalil ke-64 itu cukup panjang. Ya, cukup panjang. Ada sampai 3 lembar, berarti 6 halaman, 4 lembar, berarti 8 halaman. Itu dalil yang terakhir. Sebagai penutup, kayaknya beliau yakni jadikan khitam humis, penutupnya beliau pilih yang paling dahsyat sepertinya. Walaupun tentunya bukan berarti sebelumnya ini enggak dahsyat. Firman kok, sabda kok, perkataan sahabat kok, perkataan ulama, dan juga yakni tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Oke, 62. Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri rahimahullah, wafat tahun 360 Hijriah, berkata, apabila seseorang melakukan satu perbuatan yang memiliki contoh atau teladan dari salah seorang sahabat Rasulullah, maka ia telah berada di atas jalan yang lurus. Tentunya dalam perkara agama ya. Belum kan sering sampaikan contoh bagaimana sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab napak tilas. Mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, tapi enggak ada hubungannya sama agama. Nabi Muhammad pernah safar kemana, dia ke situ. Ketika safar itu Nabi Muhammad stop di mana, dia stop di situ. Bahkan Nabi Muhammad pernah tidur di mana dan buang air kecil atau besar di mana, dia ikuti. Persis. Tapi tidak ada unsur agamanya. Dia hanya napak tilas saja. Dia tidak menjadikannya itu sebagai peribadatan. Enggak. Itu pun diingkari sama bapaknya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan para sahabat yang senior yang lainnya. Mereka tidak setuju dengan perbuatan Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan betul saja kan, kekhawatiran para sahabat senior kan terjadi di zaman kita. Akhirnya, yakni disebutkan ada tempat keramat, maka kemudian selain dikeramatkan, keramat dari karamah, maka yakni orang beribadah di situ. Orangnya, kalau misalnya, yakni sengaja melakukan safar untuk mendatangi masjid-masjid di mana Nabi Muhammad SAW atau masjid-masjid di mana para sahabat pernah sholat, itu perbuatan yang salah. Kecuali Anda memang ke satu negeri, kebutuhan di waktu sholat tertentu Anda bertepatan dengan masjid di mana waktu itu Umar bin Khattab pernah sholat di sana, Abdullah bin Abbas pernah sholat di sana, silahkan. Kenapa? Bertepatan dengan waktu sholat. Anda tidak mengkhususkan safar ke situ. Mungkin kalau Anda akidahnya bagus, prinsipnya bagus, Anda tidak ada unsur kemudian yakni menyimpang. Tapi kalau misalnya orang pemahamannya tidak bagus, ini nanti akan dikeramatkan. Bahkan orang kemudian betul-betul akan menyisihkan uangnya terpisah khusus mendatangi tempat itu untuk sholat. Enggak tepat jadinya. Ingat ya, perbuatan Abdullah bin Umar bin Khattab diingkari oleh bapaknya sendiri dan sahabat senior yang lain. Padahal tidak ada unsur ibadahnya. Bagaimana kalau misalnya ada tempat-tempat hanya dibikin atau dibuat mengelabui manusia saja, dikatakan tempat itu keramat, dikuburkan di sana seorang saleh, dikuburkan di sana seorang wali, padahal tidak ada yang dikubur, hanya dusta. Sampai ke sana orang beribadah bahkan meminta kepada yang ada dalam kubur, sudah. Dari mana awalnya? Ya dari sikap yang salah pertama kali. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang dimaksudkan di sini, apabila seseorang melakukan salah satu perbuatan yang memiliki contoh teladan dari salah seorang sahabat Rasulullah, maka ia berada di atas jalan yang lurus, ibadah. Jangan asal kemudian, karena praktek Abdullah bin Umar bin Khattab itu jadi dalil kuburiyin. Praktek Abdullah bin Umar bin Khattab itu hadisnya sahih, ceritanya sahih. Tapi padahal beliau melakukannya, tidak ada unsur ibadah. Ya hanya ngikuti doang apa yang Nabi Muhammad pernah lakukan. Tidak ada kemudian ketika beliau mampir di tempat Nabi Muhammad dulu, mampir ketika safar ke kota tertentu, kemudian beliau sholat di sana. Enggak ada, cuman diem aja di situ. Kemudian mungkin di pit stop yang lain, cuman istirahat di situ. Orang kemudian prakteknya berubah. Di tempat itu orang sholat, di tempat sana orang doa, di tempat sana, wah, langsung berubah. Jadi sisi pendalian mereka, Abdullah bin Umar bin Khattab saja melakukan. Mendatangi tempat-tempat keramat. Enggak. Itu paham Anda doang, itu tempat keramat. Nabi Muhammad hanya pernah safar ke kota itu. Di tengah perjalanan Nabi Muhammad singgah tentunya pasti. Ya beliau hanya mengikuti jejak itu. Enggak ada unsur ibadahnya. Jadi itu salah satu dalil yang sahih. Cuman dipahami dengan salah. Karena kuburiyin, atau kuburiyun, para penyembah kuburan, tentunya mereka sangat marah dikatakan demikian, tapi sebagian di antaranya sangat bangga, bahkan melabeli, yakni ujung namanya adalah memang seperti itu ya. Dalilnya itu 5 biasanya, dalil mereka 5. 1, cerita dusta, 2, hadis yang palsu. 3, perkataan seorang alim yang diulamakan saja. Keilmuannya tidak mu'tabar. Tidak diperhitungkan oleh para ulama yang lain di zamannya. Siapa orang ini? Hanya diulamakan. 4, cerita dusta, hadis palsu, hadis lemah, perkataan seorang alim yang hanya diulamakan, tidak mu'tabar dia, tidak diperhitungkan keilmuannya oleh para sahabat, para imam yang lain. Antum kalau lihat Imam Ahlussunnah, Imam Syafi'i, apakah beliau tidak ada penentang? Banyak. Tapi alim-alim yang lain. Bukti keilmuannya diperhitungkan. Kenapa? Ada dialog. Memiliki yani, cara pandang masing-masing dalam memahami dalil. Yang terakhir nih, pakai dalil yang sahih. Entah firman Allah, atau sabda Nabi Muhammad, atau cerita seperti yang tadi, dan sahih riwayatnya, tapi dipahami dengan salah. Ayatnya benar. Hadisnya benar. Tapi cara memahaminya salah. Makanya, kalau cuma mengatakan, kami juga punya dalil. Semua juga punya dalil. Orang nikah tanpa wali punya dalil. Orang nikah tanpa wali, tanpa saksi, punya dalil. Orang nikah tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar, punya dalil. Tapi benar enggak dalilnya? Ini satu nomor dua. Benar enggak dalilnya? Kalau cuma hanya punya dalil, semua juga punya. Antum tanya orang yang suka ngerokok. Wah, dalilnya banyak. Sorry nih untuk yang ngerokok ya. Iya, tapi apakah benar sisi pendalilannya? Seorang ikhwah tentunya bertanya kepada ulun demikian. Bahwasanya ya, kelompok tertentu mereka juga punya dalil. Ya, semua juga punya dalil. Orang-orang menyimpang tadi kan kuburiin, saya bilang. Para penyembah kubur mereka juga pakai dalil. Kenapa? Karena kita sudah dituntut. Akhirnya mereka juga harus kemudian mempersiapkan dalil. Orang sudah mulai cerdas. Bukan sejak sekarang, sudah sejak lama. Orang sudah mulai cerdas. Ada enggak dalilnya? Ada enggak contohnya? Mereka terpaksa harus menyampaikan dalil. Tapi yang repotnya mereka sudah praktekkan, dalilnya baru dicari belakangan. Akhirnya menggunakan yakni cocokologi. Dicocok-cocokin, dipas-pasin. Padahal salah. Harusnya Anda pelajari dalil dulu, firman Allah, sabda Nabi Muhammad, cara pemahaman para sahabat, baru praktekkan. Kalau Anda melakukan dulu, mempraktekkan dulu karena orang banyak yang melakukan. Dengan dalih ya, bahwasanya orang banyak gak mungkin salah. Begitu dimintai dalih, maka mungkin harus bertahan salah. Nah, gak bisa begitu. Atau kemudian menggunakan dalil firman atau sabda, tapi cara memahaminya salah. Contohnya kejadian Abdullah bin Umar tadi. Riwayatnya sahih praktek beliau itu. Tapi dipahami secara salah. Para sahabat senior kali itu mengingkari, gak mendiamkan. Jika para sahabat mendiamkan, itu di antara bukti mereka mengiyakan. Tapi tidak, bapaknya sendiri mengingkari. Radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab. Akan praktek anaknya, Abdullah bin Umar bin Khattab. Kedua, beliau melakukannya tidak ada unsur ta'abudi. Tidak ada unsur kemudian beribadah ingin cari pahala. Enggak ada. Tapi orang selanjutnya, kemudian di tempat-tempat tersebut, nyari berkah, nyari pahala. Kayak sebagian jamaah kemudian yang mempraktekkan tabarruk atau nyari berkah. Sholat di Gua Hira, sholat di Gua Thawr. Salah. Itu tempat bersejarah betul. Tapi ya tempat yang diberkahi, Anda harus datangkan dalil. Mau wahabininya dalil terus. Lah gimana dong? Anda kan ingin cari berkah dari Allah. Persyaratannya, ya ini harus. Harus ada dalilnya. Betulkah Allah firmankan, waktu ini, tempat ini, orang ini, benda ini, amal ini, diberkahi? Dalil. 2, cara nyari berkahnya seperti yang Nabi Muhammad praktekkan. Kalau dalilnya saja sudah tidak ada, Anda cari syarat yang kedua, enggak akan ada. Dalilnya saja tidak ada. Apalagi Anda ingin mencari, gimana ya dulu Nabi Muhammad nyari berkah di Gua Hira? Enggak bakal ada. Walawang dalil yang menunjukkan tempat itu diberkahi, enggak ada. Wah, sibuk naik ke atas. Mungkin kalau Gua Thawr lebih pendek. Tempat Nabi Muhammad dulu ketika bersembunyi, ketika dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi kalau Gua Hira di Jabal Nur, itu cukup tinggi. Butuh waktu setengah hari sepertinya. Dan cukup berbahaya. Kenapa? Batu cadas. Ya, tidak seperti mungkin gunung-gunung di tempat kita. Terkadang ada tanah gemburnya, ada tanah kerasnya. Enggak, dia batu. Bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Apabila seorang melakukan satu perbuatan yang memiliki contoh atau teladan dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, maka ia telah berada di atas jalan yang lurus. Dan barang siapa melakukan perbuatan yang menyelisih perbuatan para sahabat, kita berlindung dari hal itu, maka alangkah jeleknya keadaan orang itu. Di antara makna, وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانِ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانِ, dan orang-orang yang terdahulu, yang lebih awal memeluk Islam, dari kalangan orang-orang al-muhajirin juga al-ansar, dan الَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ, orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti al-muhajirin, mengikuti al-ansar, mengikuti para sahabat, بِإِحْسَان, dengan kebaikan mereka. Apa di antara penafsirannya? La yukhalifuhum, tidak menyelisihi perkataan dan perbuatan para sahabat. Tidak menyelisihi perkataan dan perbuatan para sahabat. Apalagi Anda bikin satu ibadah, sahabat gak pernah lakukan. Itu lebih parah. Itu lebih tinggi. Bermaksiat kepada Rasulullah maknanya luas. Perintah beliau kita tidak lakukan. Larangan beliau kita malah lakukan. Yang tidak pernah beliau ajarkan kita bikin. Itu lebih tinggi. Berkreasi pada agama, yakni yang Nabi Muhammad SAW bawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara tidak langsung Anda mengatakan Nabi Muhammad satu mengkhianati risalah. Ada satu amal ibadah Nabi Muhammad tidak sampaikan ke umatnya. Berarti Anda juga menuduh Nabi Muhammad SAW tidak maksum. Karena di antara makna kemaksuman, menyampaikan semua yang beliau telah hafalkan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya orang tidak akan berani mengatakan Nabi Muhammad tidak maksum. Semua kaum muslimin faham Nabi Muhammad maksum. Satu-satunya makhluk bahkan yang maksum terjaga dari dosa cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berani Anda katakan beliau tidak maksum? Enggak berani. Seorang muslim yang mungkin kadar keilmuannya paling rendah pun enggak berani mungkin mengatakan Nabi Muhammad tidak maksum. Tapi praktek Anda, perbuatan Anda menunjukkan itu. Anda mengatakan Nabi Muhammad mengkhianati risalah Allah karena Anda melakukan satu amal Nabi Muhammad enggak ajarkan. Ini perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang ada pertanyaan silakan ajukan sekarang ya. Belum akan gunakan waktu sisa jeda antara adzan sampai qomat saja, kemudian kita baca pertanyaan. Artinya ulun akan akhiri di dalil nomor 62. Karena perkataan Syekhul Islam nomor 63 cukup panjang. Saya enggak siap untuk menyampaikannya sekarang. Oke. Perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah. Beliau rahimahullah juga berkata, Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala, dan di antara sifat orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jal dan dikehendaki keselamatan pada agamanya, dikehendaki kebaikan dan keselamatan pada agamanya. Agamanya baik dan orangnya selamat. Di antara sifat orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Azza wa Jal dan dikehendaki keselamatan pada agamanya serta diberikan manfaat dari ilmu yang dimilikinya. Oh, luar biasa nih. Jadi ada tiga hal ya. Pertama, dikehendaki kebaikan pada agamanya, diberikan keselamatan pada agamanya, dan kemudian dibikin ilmunya yang selama ini dia tuntut bermanfaat. Perhatikan. Mencintai dan mengikuti seluruh para sahabat. Jadi kalau ada orang mencintai sahabat, itu di antara sifat orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuknya kebaikan pada agamanya dan juga kemudian manfaat pada ilmunya. Kalau orang cinta sahabat, Anda mencintai sahabat Rasulullah SAW, tentunya sedang kita bahas di Minhajul Muslim, Kamis subuh, dan kita sampai bab wajibnya mencintai para sahabat dan yakni mengakui akan keutamaan mereka. Dan besok di kajian Kaifa Amalahum, bagaimana interaksi Nabi Muhammad SAW kepada banyak orang, itu juga masuk bab sahabat juga. Bagaimana interaksi Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya secara umum, pada para sahabatnya yang khusus, pada para sahabatnya yang lebih khusus. Hari Jumat kita sedang masuk bahasa. Jadi tepat ya. Ini tidak disetting tentunya, tapi yakni ngepas saja. Ngepas saja. Enggak usah kemudian dimaknai macam-macam. Wah, jangan-jangan macam enggak usah. Ini ngepas saja. Kebetulan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Minhajul Muslim sedang bahas sahabat, di sini kita sedang bahas sahabat, kemudian di Kaifa Amalum sedang bahas sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Karena tentunya semuanya adalah sahabat Peter Pan ya. Apa hubungannya? Persahabatan bagai kepompong ya. Merubah ulat menjadi kupu-kupu ya. Itu kemana penyanyinya tuh? Ulun-ulang ya. Ini sudah mulai ngawur ya. Beliau rahimahullah juga berkata, dan di antara sifat orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah dan dikehendaki keselamatan pada agamanya, baik agamanya, selamat agamanya, dan diberikan manfaat dari ilmu yang ia miliki, akhirnya selama ini yang dia tuntut, yang dia cari, bermanfaat untuknya. Bagaimana sifat mereka? Mencintai dan mengikuti seluruh sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Cukupkah sampai di situ? Belum. Ahli bait Rasulullah mencintai, mengikuti ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Jamalun sebutkan juga di pertemuan yang lalu, lebih tepatnya di Talbis Iblis. Kenapa sebagian para ulama lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib dibandingkan Uthman? Karena level dia tuh dua. Satu, dia sahabat, dia mukmin pasti. Dua, dia sahabat. Tiga, dia ahlul bait. Dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib banyak sekali. Banyak sekali. Walaupun tentunya yang rajih dari perkataan para ulama adalah bahwasanya urutan keutamaan individu dan urutan kekhilafahan adalah seperti yang kita kenal sekarang. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Makanya masjid yakni Umar bin Khattab akan selesai insyaallah, amin. Uthman bin Affan sudah ada. Kemarin proyek ulun dengan sebagian teman-teman, kalau misalnya jadi kala itu di landasan ulin, itu masjid Abu Bakar As-Siddiq. Tapi tentunya dijegal ya, di sliding kita ya. Semua aturan sudah kita ikuti, persyaratan lengkap. Harusnya ketika selengkap itu IMB keluar, tetap bisa dijegal, bayangkan. Makanya hati-hati dalam berdakwah. Anda sudah punya surat semuanya saja bisa mereka goyang. Ya. Apalagi Anda enggak punya surat-surat. Anda sudah lengkap persyaratan saja, mereka bisa goyang. Apalagi enggak punya. Kenapa lu sebutkan hati-hati dalam berdakwah? Jamaah, ini juga untuk semua yang nonton nasional ya. Anda jangan samakan daerah Anda dengan Kalimantan Selatan. Dakwah kita sudah berat, jamaah. Yayasan kita sudah banyak. Lembaga pendidikan bermunculan, masjid apalagi. Maka harus berstrategi. Semangat boleh, bahkan semangat itu harus. Cuman harus pakai strategi. Jangan asal semangat. Akhirnya, karena satu kejadian, dibredelnya semua punya kita. Jangan. Hati-hati. Teman-teman juga kalau misalnya kemarin juga sampai level ikut-ikutan komen di akun itu, bisa gak di-remove? Remove aja. Karena antum linknya kesini. Kan sudah lama kita ngaji, sudah lama kita belajar. Gak usah ikut-ikutan dengan yang demikian. Anda memicu kemarahan orang. Mudah berdakwah saja, ini sudah nikmat. Karena kita berbicara di masjid kita sendiri, di komunitas kita sendiri, orang gak boleh ganggu. Anda jangan ganggu orang. Yang pernah komen, saya perhatikan sebagian teman-teman ada yang komen. Bahkan yang akunnya kita pakai sekarang. Nasihat untuk adminnya. Saya lihat antum juga komen. Hapus komennya. Karena di profil antum adalah kajian live Ana. Dan antum komen waktu itu. Di akun yang tadi kita sebutkan di awal pengajian. Jangan, akhi. Ketakupan hari itu. Tagnya tak-tuk-tak-tuk. As. Saya matiin, habis itu saya pasang yakni plane mode, kayak saya sedang safar di pesawat, tidur ya. Sisi manfaat ada pasti. Tapi mudaratnya kayaknya lebih banyak. Bukankah karena postingan terakhir itu kemudian semua titik kita diketahui? Bukan berarti kemudian kita ingin semuanya, enggak. Berstrategi. Berstrategi. Karena lambat laun orang juga akan tahu kok, tapi enggak usah di blow juga. Nah, berkaitan dengan nama masjid. Umar bin Khattab, mudahan ada tempat penggantinya, doakan saja. Ada tempat penggantinya. Mudahan sukses. Kita akan perbaiki lagi cara yang kemarin, padahal sudah mengikuti prosedur. Prosedur. Prosedur apa produser? Mengikuti prosedur. Tetap enggak bisa. Kata teman-teman di yayasan, gimana Ustaz? Enggak, kada usah dikarasikin, cabut kita. Nanti kita usahakan bagaimana supaya tanahnya akan kita jual. Tentunya ada konflik, karena orang sudah mewakafkan tanah itu untuk masjid. Dan enggak bisa kita bangun. Ini bab yang lain. Bolehkah tanah wakaf kita jual untuk kita pindah wakaf ke tanah yang lain? Pusing lagi saya, aduh boleh enggak? Ya, gitu. Tapi, al-jaza'u min jinsil amal ya. Balasan sesuai dengan amalan. Anda persulit orang beribadah. Anda persulit orang sekarang beribadah. Anda persulit orang bikin masjid. Karena ego pribadi. Hanya 4 orang waktu itu yang yakni menolak sebenarnya. Tapi yang 4 ini kemudian menghasut yang lain. IMB itu tinggal keluar. Kita tinggal bangun. Subhanallah. Bisa dijaga. gimana kita pakai pengacara? Ah, enggak usah lah, ngabisin duit, enggak usah, kita cabut aja. Ngapain kemudian kita berdiri masjid tapi masyarakat enggak suka? Berdiri masjid tapi kemudian semuanya nyinyir. Belum lagi ketika pembangunan kan pasti mobil-mobil proyek kan warawiri. Warawiri sama Komeng, sama Adul. Nanti mereka marah lagi. Enggak usah lah, kita alhamdulillahnya kemudian dapat spot yang baru. Mudah-mudahan tetap akan kita namakan Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Nanti kalau ada lagi, nah sekalian Masjid Ali bin Abi Thalib. Masih ada lagi Masjid Hasan dan Husain. Jadi yang datang nanti orang Syiah ya. Ini Masjid Unda aja, bro. Masjid Unda yang bangun aja. Lanjut ya. Berapa menit lagi? Masih lamanya. Ada yang komen ketinggalan cerita. Apapun masalahnya, semoga dimudahkan. Amin. Anda nggak baca, saya baca. Dan akhwat, pakai profil picture lagi. Profil picture gambar beruang. Beruang yang begincu. Dan ada temannya dua. Lagi rame itu ya, beruang bertiga adalah. Jamaah sekalian rahimakumullah, binatang paling kaya. Mencintai dan mengikuti seluruh para sahabat, ahli bait Rasulullah SAW, dan para istri Rasulullah SAW. Anda juga harus cinta. Dia ibu untuk kita. Ibu kita saja nih, ketika diejek orang, oh kita pasti naik pitam. Bahkan mungkin berani bunuh orang kita. Kenapa? Ibu kita diejek. Apalagi misalnya ada orang mengejek, menghina Ummul Mukminin, wah kita makin marah. Tapi apakah kemudian kita anarkis? Ya tidak. Rubah itu dalam bentuk dakwah yang menyegarkan orang, memberikan orang pemahaman. Gini loh Aisyah itu. Gini loh Khadijah itu. Sebutkan keutamaan mereka. Ada satu buku bagus ya, Nisa Haulan Nabi SAW. Perempuan-perempuan di sekitar Nabi Muhammad SAW, di antara yang membicarakan istri-istri Nabi Muhammad. Yang dahsyat-dahsyat. Sudah ada terjemahannya. Harus dibeli. Anda harus punya. Khususnya para akhwat. Mereka enggak sembarangan jadi istri Nabi Muhammad itu. Bagaimana sembarangan? Mereka jadi pendamping makhluk paling mulia. Mesti dahsyat itu. Per individunya. Apalagi Khadijah dan Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak keluar dari mazhab mereka, pandangan mereka. Bukan berarti kemudian para sahabat punya mazhab masing-masing, tidak. Baik dengan perbuatan maupun perkataan. Sedikit lagi, saya minta. Dan tidak membenci jalan mereka. Na'udzubillah. Apalagi mengkafirkan mereka seperti orang Syiah, tidak. Apabila mereka berselisih dalam satu bab ilmu, di mana sebagian mereka berkata ini halal, sementara sebagian yang lain berkata ini haram, maka ia melihat kepada kedua pendapat tersebut, yang mana yang lebih mendekati kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ini perlu belajar. Kalau kita levelnya bukan mujtahid, ini harus belajar. Dan di sini disebutkan kemudian caranya. Bertanya kepada ulama apabila ilmunya sedikit. Ini perkataan di antara perkataan dua sahabat ini, wahai ulama, wahai syekh, wahai habib, wahai ustaz, mana yang lebih dekat dengan kitabullah dan sabda Muhammad? Perkataan sahabat fulan. Itu yang kita ikut. Karena kita tidak bisa kemudian yakni menakarnya dengan keilmuan kita pribadi. Lalu kita awam. Maka tugas kita bertanya. Tapi ingat jamaah sekalian rahimakumullah, perbedaan pendapat di kalangan para sahabat lebih kepada ikhtilaf atau khilafut tanawwu', perselisihan lebih kepada macam atau varian. Yang jika masing-masingnya Anda ikuti, maka semuanya ada dalilnya. Bukankah dalam perkara salat saja, berapa doa iftitah atau istiftah yang pian tahu? Berapa macam? 11, kalau enggak 9, 11 doa itu. Ini di antara contoh tanawur. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita beragam macamnya. Maka silakan Anda ambil yang mana. Perselisihan di kalangan para sahabat rata-rata tuh kayak gitu doang. Tapi contohnya di sini sekarang, tadat ya. Perselisihan yang jenisnya yang kedua. Sorry, dalam masalah salat dulu. Tadi iftitah aja seperti itu. Kemudian bacaan ruku bermacam-macam. Bacaan sujud bermacam-macam. Bacaan duduk di antara dua sujud bermacam-macam. Nabi Muhammad ajarkan kita banyak hal. Pilih salah satunya, monggo. Karena itu perbedaan yang jenisnya adalah macam atau varian saja. Ya. Nah, ada khilaf yang kedua namanya khilaf tadat. Betul-betul paradoksi. Betul-betul bertentangan. Maka kita pakai kaedah. Di antara pencetusnya tentunya Imam Syafi'i dan imam yang lain. Bahwasanya ketika ada dua dalil yang secara zahir bertentangan. Dalam hal ini yang kita bicarakan perkataan dua orang sahabat. Maka ada cara berikutnya. Ketika tidak bisa dijamak, ketika tidak bisa digabung, maka harus dicari nasikh dan mansukhnya. Kalau berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad, itu harus dicari sejarahnya. Mana sabda yang paling akhir yang Nabi Muhammad sabdakan? Mana firman Allah yang lebih akhir diturunkan? Itu menghapuskan yang sebelumnya. Terkadang, pakai cara kedua ini pun enggak bisa. Kenapa? Tidak diketahui mana yang lebih akhir. Ayat yang turun, mana yang lebih akhir? Sabda yang dikeluarkan. Yang disabdakan. Baru cara yang ketiga, tarjih. Dibenarkan salah satu di antara dua dalil. Ah, itulah tugas para ulama. Tugas kita, ngikut ulama itu. Karena mereka lah yang membahas. Mereka lah yang punya pertimbangannya. Mana yang kemudian harus diberatkan. Contoh misalnya, sabda Nabi Muhammad SAW, man masa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaknya ia wudu. Batal berarti ya. Tapi di hadis yang lain, ketika seorang bertanya tentang batalkah wudu saya karena menyentuh kemaluan, dia bagian dari tubuhmu. Para ulama lalu menimbangnya. Mana kemudian yang diterjih? Di antaranya, di antara perkataan Syekh Al-Utsaimin, untuk kasus yang ini, para ulama menterjih yang nomor dua, karena dia pelakunya. Sedangkan kejadian pertama, hanya diceritakan pada Rasulullah satu kejadian, atau Nabi Muhammad menyampaikan satu hukum umum. Tapi yang kedua ini, kejadian khusus, dia langsung nengaya, wahai Rasul, kalau saya menyentuh kemaluan saya, apakah saya harus wudu lagi? Enggak, dia bagian dari tubuh. Lalu diberatkan ini, karena dia pelaku kejadian. Nah, ini tugasnya para ulama, kita harus belajar. Dan akan pelajari bersama Ustaz Al-Fadhil Ahmad Zainuddin di Usul Fikih, ya, di pekanan beliau, subuh Sabtu, di masjid ini. Subuh Sabtu, pekan 1, itu Usul Fikih di masjid ini. Anda harus ikut itu. Karena dengannya, minimal sekali, Anda bisa menjawab pertanyaan istri, menjawab pertanyaan anak, kenapa Anda punya kaedah? Anda belajar kaedah. Penting. Tapi jangan sampai kemudian Anda jadi mufti gitu ya. Bikin akun sok jawab-jawab. Enggak, berat jemaah. Menjawab itu berat sekali. Kita harus pertanggungjawabkan mungkin, bukan perkata, mungkin per hurufnya. Kenapa per huruf? Karena terkadang kita menyingkatnya. Iya kan? Kalau perkata, kadang-kadang kita malah menyingkatnya. Sebagian akhwat saya kalau nanya ulun tuh, mengatakan ulun u doang. Ustadz, u pernah melakukan bagaimana p pian, bagaimana p, bagaimana pendapat p. P itu tentunya pian. Waduh, saya bilang, Mbak, tolong bantu saya. Ya ini dengan pertanyaan yang mudah karena saya harus mikirin jawaban. Masa saya harus mikirin lagi ini apa maksudnya? Semuanya disingkat. Saking engkennya binian tuh. Ulun aja, pian, P, cuma empat huruf. Ya, di kadir tulisnya. Atau PN, pian itu PN. Makanya disebutkan ulun pribadi, atau semua pian juga. Kita akan pertanggungjawabkan per huruf, atau per huruf. Karena terkadang kita menyingkat kata jadi satu huruf. See you. Sampai jumpa lagi. Cuman C sama U doang. See you. Saking engkennya. Siapa? Seorang. Ya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, ini kita akan tanggung jawab. Makanya kalau ditanya, mungkin sebagian pian nanya, kan enggak ulun jawab langsung ya. Ulun butuh mikir. Sesingkat apapun yang ulun jawab ke pian, itu hasil pikiran dulu. Enggak. Pertama, ulun akan mempertanggungjawabkan. Kedua, mungkin itu jadi prinsip hidup pian. Terkadang jawaban kita jadi prinsip hidup seseorang. Yang ketiga, sangat mungkin kemudian perkataan kita dikapcur dia, kemudian disebar-sebari. Enggak bisa kita larang. Mbak, jawabannya enggak usah dikapcur. Enggak bisa begitu. Sudah masuk ke DM dia, ya dia pengen sebarin, mau gimana kita larang. Wallahu a'lam bissawab. Tapi alhamdulillah selama ini kada sebuah salah picik lah. Kalau pas anak menjawab, tapi cik lope. Tapi cik like lo, keluar lope. Apa? Tat masuk pian aja? Nah, langsung lah. Padahal kan salah fisik. Langsung baper. Akhwatnya. Apa? Tat maksudnya tat? Ya, langsung. Atau dia enggak bertanya, tapi dia belas lope juga. Waduh. Salah picik. Tertekan. Tertekan. Karena banyak masalah jadi tertekan. Senin 16 Maret 2020 berbagi kitab Talbis Ikhwan kata Ustaz Umma. Ini nang semalam juga ditakun nih. Insyaallah berbagi kita Umma. Insyaallah berbagi ya. Malam ini saja nih kita tidak berbagi nih. Insyaallah kita bagi lagi Talbis. Dan barakallahu fikum untuk siapapun di antara pian, kadang saya enggak tahu siapa orangnya tapi notifikasinya masuk, nomornya masuk. Anda enggak confirm tun, yani rekening ulun di antara yang ulun aktifkan notifikasinya. Jadi masuk terus untuk buku ini, untuk buku itu, untuk ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi harta pian semuanya. Amin. Yang di sini yang juga di luar. Amin. Berkah untuk kebaikan. Satu buku atas donasi pian, dia pelajari, tersapa hidayah dia. Dia kasihkan ke istrinya, tersapa hidayah istrinya. Meninggal mereka, dilanjutkan ke anaknya. Waduh, luar biasa kitab ini jemaah. Anda kira kemudian dia bertahan cuma 1-2 tahun? Jika Anda menjaganya baik-baik, bisa bertahan bertahun-tahun. Apalagi Anda cuma taruh di lemari. Wow. Nggak rusak-rusak gitu. Tapi masih pakai lak lah. Masih pakai plastik. Oke, sedikit lagi. Bertanya kepada ulama apabila ilmunya sedikit sehingga ia berpegang dengan pendapat itu. Itulah tugas kita, taklid dengan perkataan seorang alim yang amanah dengan ilmunya. Kita malah harus taklid dengan ilmu seorang alim karena kita awam. Tidak keluar dari pendapat sebagian mereka, para sahabat, dan ia memohonkan keselamatan dan rahmat untuk para sahabat. Radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Ini misalnya sampaikan dan bermanfaat saladun khilaful manwal. Ya, masuk ke pertanyaan yang pendek-pendek dulu ya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz, fikum barakallahu. Ustaz, apa hukumnya jika terkejut lalu mengucapkan astaga? Refleks ya. Mudah-mudahan tidak mengapa ya. Tapi biasakan refleksnya itu adalah zikir. Entah takbir Allahu Akbar atau Subhanallah MasyaAllah. Jadikan refleks Anda adalah zikir. Wallahu a'lam bissawab. Tapi jangan lakukan itu pada kemaksiatan ya. Jangan. Pas bedum lo, tapi balak nama Allahu Akbar. Jangan. Padahal bedumnya gini berjudi. Jangan. Itu refleks yang salah. Itu. Jangan ya, refleksnya bukan pada tempatnya ya. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apa yang dimaksud dengan fitrah manusia? Fitrah dari fatara yafturu adalah ciptaan. Fitrah ciptaan. Fatara artinya menciptakan. Fitrah sebuah ciptaan. Artinya kita terlahir dengan itu. Bisa dengan kemudian terjemahannya adalah kebersihan. Fitr. Suci, bersih, bisa. Makanya di antara Sayyidina Muhammad, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Artinya kita basicnya manusia, tercipta dengan itu. Makna yang kedua, ini kebersihan dalam Islam. Apa saja? Sampai kada ingat nah. Pertama, yakni al-khitan. Itu fitrah manusia. Dan makna yang kedua itu adalah kebersihan yang itu menjadi identitas kita sebagai kaum muslimin, orang kafir saja sudah sejak lama sih ya, dari awal tahun 90-an. Orang non-muslim, mereka rata-rata khitan. Karena bagaimana taunya, ini lebih higienis. Khususnya laki-lakinya. Oke? Wal istihdad, mencukur bulu kemaluan. Dan jangan pernah lebih dari 40 hari. Disebutkan oleh para sahabat, Nabi Muhammad berikan kami waktu, ini untuk melakukan fitrah ini, tidak lebih dari 40 hari. Memotong kuku, mencukur kumis, apalagi satunya? Hah? Iya, mencabut bulu ketiak. Jadi bulu ketiak itu lafaz sabda Nabi Muhammadnya dicabut. Cukup menyakitkan ya. Tapi ya kalau pengen simple sekali cabut pakai wax aja ya. Iya, pakai wax. Cabut, wah, tercabut kulitnya. Karena salah wax ya, salah wax ya. Harusnya bahan wax tapi Anda pakai lem kastol. Aduh ya. Low budget, wah, mirip-mirip nih aja pakai lem kastol. Tarik suat, waduh, langsung luka ya. Betul sih, habis itu nggak tumbuh lagi, cuman kunatnya itu nah. Padahal dia adalah lifter ya, dia atlet angkat besi. Wah, ada kawan, hirang. Ada keluarga ulun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada keluarga ulun berniat hendak ziarah kubur karena ada hajat terkabul, apa hukumnya? Ziarah kubur disyariatkan. Tapi melakukan safar untuk ziarah kubur maka tidak tepat. Tujuan ziarah kubur mengingat mati, bukan kemudian untuk terkabul hajat. Anda ingin terkabul hajat, taati Allah. Anda ingin terkabul hajat, tinggalkan kemaksiatan kepada Allah. Kabul hajat Anda. Coba aja. Takwa challenge. Saya sering sampaikan takwa challenge. Anda rasakan sendiri akibatnya. Lakukan perintah-perintah, tinggalkan larangan-larangan, rizki datang. Masalah dibantu untuk diselesaikan. Ada masalah, diberikan solusi. Urusan dipermudah. Karena itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ingin kemudian ya, menunaikan hajat, tapi prakteknya salah. Gimana akan tunai? Wallahu alam bisab. Kecuali Anda ke kuburan, di sana ada WC, Anda buang hajat. Jadi tunai hajatnya. Ma panjang-panjangnya lah. Aduh, ya Allah. Mana nih lah. Panjang-panjang lah. Aduh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah sampai saat ini masih ada tempat-tempat bersejarah yang pernah didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kita pending, tapi bagus nih, tapi enggak jelas, bantu apa tulisannya itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika saya berwudu, tiba-tiba ada cairan yang keluar dari kemaluan saya tapi tidak menetes, padahal sebelumnya saya kencing sudah betul-betul bersih sampai saya sentil-sentil. Disebutkan mengurutnya, tapi hadisnya lemah. Mengurut, diurut supaya betul-betul tiis bahasa kita. Diurut, tapi hadisnya lemah tentang mengurut, khususnya kita laki-laki kemaluan. Diurut betul-betul agar tiis. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi masih saja keluar, mohon solusinya. Mungkin alasannya medis ya, Anda periksa saja ya. Apalagi umur Anda masih muda. Kalau orang tua, lain cerita. Mudahan bukan aib. Tadi ulun bersama teman-teman mengunjungi teman kita yang sedang sakit. Di antara yang sedang dia alami adalah rasa kebas dari pinggul sampai ke bawah. Jadi kebas, artinya mati rasa. Ketika mati rasa, air seni keluar dia nggak ngerasa. Ini, makanya nikmati jemaah, nikmati yakni kesehatan ini. Kalau Anda ingin buang air kecil, jangan ditahan-tahan, langsung. Sedang di pengajian, angkat tangan aja. Kemudian, maksudnya izin, pasti ustadznya mungkin ngangguk, silahkan. Jangan ditahan, nggak boleh. Ulun pernah sakit infeksi saluran kencing. Masya Allah, sakitnya luar biasa. Tatonya apa sebabnya? Karena sering nahan kencing. Jarang minum, sama sering nahan kencing. Sakitnya luar biasa. Maka, yakni minum, yakni banyak-banyak minum, kemudian kalau sudah, karena resikonya banyak minum, itu Anda akan sering kencing. Tapi, akan menyehatkan. Dan Anda tahu kesehatan Anda bahkan dari air seni. Semakin bening dia, menunjukkan semakin sehat Anda. Semakin keruh dia, berarti ada masalah pada yakni metabolisme, yakni apa ini, jeroan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jangan sekali rahimakumullah. Mungkin alasannya medis, Anda periksa saja ke dokter. Karena harusnya begitu selesai, ya selesai. Hadis yang lama menyebutkan mengurutnya itu sebagai jalan keluar. Tapi kalau Anda melakukannya karena ingin nyunnah, enggak tepat karena hadisnya lemah. Cuman itu salah satu cara. Wallahu a'lam bishawab. Diurut, oh, disentil, waduh. Apalagi Anda gancang, tak, waduh. Sakit ya. Apalagi ngeteknya berkali-kali lah. Jangan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada cara-cara tertentu lah. Juga di antara cara-cara tertentu, ketika kita harus buang air seni berdiri. Semua kita pasti punya cara. Agar dia tidak terpercik. Anda harus cari cara agar dia tidak terpercik. Karena kita harus sekarang buang air seninya, harus berdiri sekarang. Tempat yang mungkin sangat tidak yakni nyaman untuk duduk. Apalagi memang hanya disediakan yang berdiri. Maka Anda harus pintar-pintar punya cara supaya dia tidak terpercik. Tapi terkadang secara tidak sengaja, mau tidak mau kadang-kadang dia muncrat. Akhirnya membuat kita ragu-ragu gitu ya. Kita was-was. Di antara pendapat Imam Malik bin Anas, setelah Anda kencing, ambil air dan kemudian percikkan ke pakaian Anda. Itu di antara solusi paling gampang. Ambil air, percikkan. Karena terkadang kita tidak tahu bahwasanya ada sedikit air seni kita yang terpercik mungkin karena pantulan, karena harus berdiri. Kadang sebagian ada musola atau masjid, ada tempat buang air seninya berdiri, dia langsung tembok, dia langsung tehel, kemudian ada kerannya, alhamdulillah. Ada juga yang pakai alat kan, jadi kita harus pintar-pintar mengarahkan. Mungkin para akhwat, apa saat maksudnya? Ah, itu urusan laki-laki. Man thinks. Yeah, betul ya. Zaman sekarang banyak sekali fitnahnya. Apalagi untuk kaum muda seperti saya. Untuk wajah juga fitnah. Terkadang kalau khususnya umur 30 ya. Umur berbahaya. 30, 31, 32, 33. Itu luar biasa ujiannya. Anda harus lewati umur itu insyaallah selamat ya. Terkadang kalau sendirian di rumah tiba-tiba saja, kayaknya enggak layak saya baca. Yang kedua ini untuk penanya, jawabannya adalah Anda nikah aja. Jawabannya nikah. Wallahu a'lam bishawab. Sama juga tadi ada pertanyaannya dari tadi apa kemarin ya? Tadi, kemarin sama tadi. Nyambung maksudnya gitu. Artinya, ketika dalam kesendirian, ingat mantan. Ketika kesendirian, ada was-was, ada bisikan, ingin pacaran lagi. Saya bilang, jawabannya, Anda harus nikah. Anda harus nikah. Mau laki-laki perempuan itu jawabannya. Artinya ini fitrah manusia. Ini fitrah lagi kita bahas. Fitrah manusia. Bawaan, ciptaan, dari sononya. Kita ingin melampiaskan hasrat seksual. Tapi caranya harus tepat. Menikah. Dan dengannya Anda berpahala. Nyari pahala paling mudah. Ding. Cuit-cuit. Maksudnya main futsal. Main futsalnya di kamar. Karena kamarnya 10 kali 10 ya. Jadi betul-betul main futsal. Yang kemarin ketika nikah parkur ya ini sama orangnya. Tadi pagi saya di debat teman. Tadi pagi saya di debat teman di kantor tentang sholat. Dia bilang sholat itu memang suatu kewajiban. Ini sudah ciri-ciri pengwalir. Saya belum baca ya, tapi biasanya orang ngomong gini intinya pemalas aja dia. cari banyak pembenarannya. Salat itu memang sebuah kewajiban, suatu kewajiban. Namun apabila kita terpaksa mengerjakan ibadah, maka itu tidak baik karena suatu yang dipaksa pasti akhirnya tidak baik juga. Banyak omong lu. Begitu poligami aja enggak kayak gini alasannya. Oh, itu kan sunnah, sunnah muhanyawa. Pas-pas sholat terpaksa poligami. Oh, ini bukan paksaan. Jadi beragama pakai rasa ya. Rasa stroberi. Lalu saya beri bantahan Quran surah Adz-Dzariyat 56. Oh ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi dia tetap membantah ayat Allah. Ustaz, mohon diberikan bantahan terhadap kata-kata dia biar saya bisa rinci untuk memberi nasihat dia. Enggak usah repotin. Antum sudah tegakkan hujah, selesai. Iya, suruh ke laut pancing aja. Bagus tak nasihatnya tak? Alasan orang malas aja sebenarnya. Jangan sekali hukumullah. Yani sejak kita kecil, bukankah awalnya adalah paksaan? Iya dong, orang tua push terus. Karena itulah perintah Allah. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anak-anakmu, keluargamu untuk salat, istrimu, anakmu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam menjalankan salat karena ia berat. Jadi harus sabar. Cuman Syekh As-Sadi menafsirkan wa'mur ahlaka bis-salat, perintahkanlah keluargamu untuk salat, wa az'ijhum 'alaiha, kata beliau. Bikinlah mereka ribut. Maksudnya, kamu harus bawel. Kamu harus jadi orang yang ribut untuk merintahkan sholat. Sampai inya muyak. Ya. Dia muyak, dia pusang. Pusang berbulu domba. Pusang keju. Itu pisang. Aduh. Hari gini masih plesetan aja. Jamaah, subhanallah. Kan gitu waktu kecil kita. Bahan tak batis lah, merangut lah. Tapi kan dia wudu, tapi kan dia ke masjid. Tapi kan dia wudu, tapi kan dia merangut sepanjang sholat. Ya, kan kita lihat, anak perempuan saya lihat. Marah dia. Kayaknya aja bang, masih ada waktu. Kayak sekarang. Tapi kan lama-kelamaan kemudian jadi, bahkan kebutuhan kita yang butuh dengan sholat ini. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, sebelum terakhir, itu tadi apa bacanya? Oh, dianjurkan. Oh, dihancurkan. Ataukah memang telah dihancurkan semuanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Oh ya. Sebab orang, apalagi nih? Sebab orang tua ana berkata masih ada tempat-tempat tersebut seperti pohon-pohon yang pernah menjadi sandaran atau tempat bernaung Rasulullah ataupun tempat-tempat sejenisnya. Mohon penjelasannya. Saya tidak bisa katakan dihancurkan semuanya. Sebagian masih ada memang. Cuman kalau dia adalah tempat bersejarah, oke. Tapi kalau Anda jadikan ia tempat Anda cari berkah dari Allah di tempat itu, maka Anda satu, perlu dalil. Dua, Anda harus tahu bagaimana Nabi Muhammad kali itu nyari berkahnya di situ. Ketika tidak ada, ya enggak usah. Sudah ke Mekah, sudah ke Madinah, ya habiskan waktu di masjid. Berprestasilah ketika umrah. Ya, karena amalannya sangat banyak. Ada sholat sunnah rawatib, selain yang wajib ya, ada sholat sunnah rawatib, ada tahajud, ada raudhah di Masjid Nabawi. Di Mekah, Anda bisa kemudian berusaha sholat di dalam Hijr Ismail, Anda bisa kemudian cium Hajar Aswad. Banyak hal yang bisa Anda lakukan. Dan masing-masing dalilnya ada, masing-masing contohnya ada. Kenapa mencari yang tidak ada? Ya Allah sebutkan tadi kan tempat-tempat Nabi Muhammad pernah ke sana. Gua Hira, Gua Thawr, berkait dengan pohon Nabi Muhammad SAW pernah bikin perjanjian, kalau itu disebutkan dua riwayat, dihancurkan oleh Umar bin Khattab, yang kedua, hancur sendiri karena adanya banjir kala itu. Saking besarnya banjir sampai pohon, sampai akarnya terangkat. Hikmah dari Allah supaya orang kemudian tidak mengkeramatkan pohon di mana Nabi Muhammad kala itu membuat baiat pada para sahabat 1400 orang untuk berjanji setia, senang atau tidak, bahagia atau tidak, kalian setia dengan Allah dan setia dengan aku. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat yang dijanjikan surga ya, kala itu ya. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman yang mengikuti pemahaman sebelah. Apa itu? Jadi sholat gitu cuma 2 rakaat ya. Karena sebelah ya. Puasa cuma setengah hari. Karena sudah niat dari awal puasanya loh. Sudah ditulis pahala. Jadi setengah hari berbukanya. Makal lah. Sebelah maksudnya, oke. Pada waktu itu, saya memposting story di WA tentang penyimpangan ziarah kubur. Ingat ya, ziarah kubur syar'i. Ziarah kubur itu disyariatkan. Ada adab-adabnya, silahkan praktekkan. Kapanpun, monggo. Tapi tidak perlu safar. Di sekitar kita pun ada, yakni kuburan ada makmur. Enggak usah Anda kemudian pengen, pengen ziarah kuburnya Asraf kejauhan. Tidak lama kemudian teman saya mengomentari akhirnya sedikit ada perdebatan. Suka banget sih antum gini-gini ya. Di akhir perdebatan yang kami bahas, saya sampaikan ikuti pemahaman para sahabat yang paham akan agama ini. Lalu teman saya mengatakan, pemahaman kita kada sehebat pemahaman para sahabat sanakai. Sanak ya. Ding sanak ya. Kalau di Jawa kisanak ya. Ada kisanak, ada kesinik ya. zaman Brahma Kumbara ya kisanak ya. Bagaimana cara menanggapi orang-orang seperti ini biar bisa paham apa yang kita maksud dari mengikuti pemahaman para sahabat? Sampaikan apa itu pemahaman sahabat tentang yang Anda posting dan tugas Anda selesai. Jangan pahami agama ini dengan paham kita. Yang memahami agama ini yang paling utama adalah generasi terbaik, para sahabat. Sampaikan. Dan selesai, enggak perlu berdebat. Pemahaman para salafus saleh, sahabat Nabi Muhammad SAW tentang ziarah kubur adalah sebutkan poin-poin. Wassalamualaikum. Selesai. Kadang-kadang itu juga aja. Terserah dia. Anda enggak usah berdebat. Apalagi Anda menyampaikan perpoinnya dengan dalil. Kemudian dia membantah dengan perkataan dia. Siapa lu? Anda menyampaikan dengan firman, dengan sabda, kemudian kadang kayak tujuh aja. Kadang kayak tujuh gimana? Ya. Ini bahaya jamaah. Kalau misalnya hati sampai seperti itu. Firman disampaikan, sabda disampaikan, masih juga menolak. Jamaah, mudahnya kita memahami agama, itu diantara ciri Allah ingin Anda baik. Man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah ingin dia jadi baik, Allah akan mudahkan dia untuk faham agama. Anda mudah memahami agama ini, keterangan para ustaz, syekh, habib, tuan guru, siapapun, tentang agama, kok mudah ya, kok enak. Nah, itu tuh, ciri-ciri Anda akan dijadikan orang yang jauh lebih baik. Walaupun terkadang yang terangkan mungkin ilmu waris ya, kayak Ustaz Ahmad, menerangkan ilmu waris, tapi Anda mudah memahaminya. Bisa karena mungkin keterangannya mendukung, mudah beliau menjabarkan, nah itu di antara ciri-ciri Anda ingin jadi Allah jadikan Anda lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita selalu kemudahan dalam memahami agama ini dan itu di antara ciri Allah menginginkan kita menjadi insan yang jauh lebih baik. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.